السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsirul Muyassar Surah Al-Baqarah juz yang kedua, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita lanjutkan ayat ke 197 ya. Nah, siapa nih yang baca nih? Tapi Ibu udah helis ya, baca silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya, tafadhol Bu. Al-Hajju Ashhurum Ma'lu Rabb A'udzubillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فلا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Haji adalah bulan-bulan yang dimaklumi. Maka siapa yang diwajibkan ya Ustaz Fardo di situ. Ya, nah. Dan bagi siapa yang diwajibkan di dalamnya berhaji, maka janganlah dia berkata kotor dan juga berbuat fasik dan tidak bertengkar pada saat haji. Dan apa yang mereka kerja kalian apa yang kalian kerjakan dari kebaikan, Allah mengetahuinya. Dan berbekallah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Al-Hajju mubtada, Asyurun khobar, maklumatun na'at dari Asyurun, fa'afu adfin, man isim isyara sebagai, isim isyara ya Ustaz? Isim isyara sebagai mubtada, farodho fi'lun madin. Bukan isim isyara, apa? Isim syarat. Isim syarat. Tadi Bu bilangnya isim apa? Isim syarat salah tadi, isim syarat. Isim syarat ya, bukan isim syarat. Isim syarat, soalnya tandanya isim yeah. Syarat sebagai mubtada. Faradho fi'lun madin fihi nani apa ya Ustaz? Ada nanya di belakang. Iya. Yeah. Kan? Jam majrur juga? Jam majrur, tapi domir kan hunna, jadi fihinna. Oh. Fihinna jar majrur al-hajja muhdo mafulun bihi fa'at fa'atfin lah harfu nafyin rofatha fi'lun madin waw hatu arfin lah harfu nafyin usuko maksud dulu, lah rofatha gimana ngerapnya? Lah nafiyatun lil jinsi ya. Oh nafiyatun la nafya dirjinsi. Jadi rofasa ini bukan fi'lun madhi Ustaz ya? Bukan, isimnya la dia. Oh, isimnya la ya. La rofasa isimnya la. Wa harfu atfin. La harfu nafin. Fusuko maftuf Ustaz. Maftuf ke rofasa. Maftuf aja, maftuf ke rofasa. Wa harfu atfin. La harfu nafin. Jidalah maktuf ke rofata fil haji jar majrur. Wah, harfu arfin ma ma ini Dan mubtada ini kan mubtada wama taf'al min khairin ya'lamuhullah, dan apa mubtada saja yang kalian lakukan ya mubtada. ma mubtada taf'alu fi'lun mudari alwaw sebagai fa'il min khairin jar majrur ya'lam ya'lamhu Ini ya fi'l fi'il mudari mudhari majzum karena sebagai jawabnya. oh Tadi majzum kan maknya sebenarnya dia isim syarat ya. Isim syarat sebagai mubtada. Nah, ya'lamullah, ya'lam ini fi'il mudhari majzum karena dia adalah fi'il jawab. oh begitu. Ya'lam fi'lun mudhari majzum majzum bima sebagai isim syarat alha'u maf'ulun bihi Allahu harfu jalalah sebagai fa'il. Lafzul jalalah ya, bukan bukan harful jalalah. Harfu jalalah Lafzul sebagai jalalah. apa lafzul ya? Lafzul jalalah sebagai fa'il. Wa harfu afin tazawwadu fi'un fi'lun madi alwaw sebagai fa'il fa harfu afin inna taufu harfu taukid khair zadit taqwa khairatnya apa ya Ustaz khair zadit taqwa Kalau inna huruf taukid ya khairah ada otomatis isimnya isim ya. Itu isimnya inna. kalau zadidnya Ustaz khair zadit taqwa Ya zadidnya aslinya mudhaf ilaih. Jadi sebenarnya dalam mengirab itu kita harus mengkombinasikan antara pemahaman tentang irab sama terjemahnya Bu. Ini kan artinya maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Itu kalimatnya sempurna kan? Berarti khobarnya at-taqwa. At-taqwa wa at-taqwa khabarnya. Zadi tadi mudhofun ilaihi Ustaz ya. Nah. Fahab afin inna harfu taukid khairan isim inna azadi mudhofun ilaihi at-taqwa khabar dari inna. Wa harfu afin ittaqu ittaquni ittaqu fi'lun amrin ya, yang mafulubinya ni-nya apa iya-nya Ustaz? Kan ya dihilangkan di sini ya. Wau-nya fa'il kan, maka bertakwalah kalian kepadaku. Nah, nunnya nun wiqayah. Ya, kan nunnya nun wiqayah kan? Ya. Kemudian ya mutakalim yang dibuang itu sebagai Mafulun bi. maful bi kayak gitu. Jadi sini tetap kita menyebut ada mafulun bi-nya Ustaz ya. Oh iya tetap. Wa harf atfin itaku haflul amr waw sebagai fa'il nun ni sebagai nun wikoya ya mutakalim yang hilangkan sebagai maf'ulun bihi ya harfun nida uli munada albabi mudafun ilaihi waqatil haji waqatil haji ashhurin ma'lumatun Waktul haji ashhurun ma'lumatun. Waktul haji ashhurum ma'lumatun wahia syawalun wazul qa'datun wazul Wazul qa'datu qa'dati. Wazul qa'dati wa asyra min Wa ashrun min dzil hijjati. Wa asyra min dzil hijjati hijjat min zil Min hijjat zil hijjati. Zil hijjah Zil paman hijjati. Iya, au zil hijjati maksudnya bulan zil hijjah paman au jabu paman ini fi'il madi bu au jaba yujibu paman au jabal hajja ala nafsihi paman au jabal hajja ala nafsihi fihinna bil ihrami fayahrumu alaihi jama'u wa muqaddamat al-jima'u jama'u ya wa muqaddimatuhu wa muqaddimatuhu al-qawliyatu itu wa muqaddimatuhu al-qawliyatu al-qawliyatu wal-fi'liyatu Kenapa tuh alku alkaul? Al-qauli, qauliyah ma fi'liyah. Al-qauliyatu wal fi'liyatu. Alqauliyatu wal fi'liyatu. Wayahrumu alaihi al khuruji an ta'atil an Al-khuruju. ta'at al khuruji alaihi, ya enggak tahu Ustaz. Ya kan Alaihi. haram keluar kan, berarti yang haram itu al-khuruju. Wayahrumu alaihi al-khuruju an ta'atillahi. An ta'atillahi ta'ala bi'iflil ma'asi Fi'lil ma'asi. wal jidali fil haji allazi yuaddi ilal ghadabi wal karohiyati wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allahi fayaza Oh ya, Allah ini jadi apa? ya'lamhu Nah. Allahi ya'lamhu Allahu fayujazi Bulan. kullan ala amalihi wa khuzu li anfusikum zadan minat tu'ami wa syarabi li safaril haji wa zadan min solihil a'mali lil daril akhirati fa in khairun fa inna khaira zadit taqwa Allah wa khafuni bi ashabin al uqulis salimati. Ya, jadi fa inna khaira zadit taqwallahi wa khafuni ya ashabal uqulis salimati. Baik. Sabar, ukulis salimati. Takwa. Jadi takwa Allah ya, Ustaz. Yang tadi zadid takwa Allah. Inna khairuzadi takwa Allah. Maka takwa. Sesungguhnya sebagai bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Bukan Allah ini mudafilai. Ayo. Waktu-waktu haji adalah bulan-bulan yang ditentukan. Waktu haji ada bulan-bulan yang ditentukan. Dan ia adalah bulan Syawal, bulan Zulqa'dah, dan 10 hari bulan Zulhijjah. Dan bagi siapa yang diwajibkan baginya berhaji, dengan maka dia harus, maka anak masih atasnya berihram gitu Ustaz ya. Jadi apa namanya? Maka siapa yang mewajibkan haji untuk dirinya dengan berihram, dan bagi siapa yang mewajibkan berhaji bagi dirinya untuk berihram, dengan bukan untuk, dengan berihram, maka diharamkan baginya. Ini jima maksudnya Ustaz? Ya jima kan, rofas itu artinya jima ya. Dan diharam baginya jima dan muqaddamatuhu. Muqaddimat ya, pendahulu-pendahulunya, baik ucapan dan perbuatan. Percapan maupun perbuatan. Dan jadi bukan hanya intinya yang dilarang, pendahulunya, hal-hal yang bisa menjerumuskan ke sana juga dilarang ketika orang sudah berihram. Jadi mencumbu, merayu itu nggak boleh. Wayahrumu alaihi khuruji khuruju an ta'atillahi, dan diharamkan atasnya keluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala, baik dengan perbuatan maksiat. Waljidali dengan perbuatan kotor ya Ustaz. Jidal itu debat. Oh, debat. Dan berdebat dalam haji yang yuaddi. Yang menyebabkan kepada ghadabi wa karni. Ya, ke kebencian dan ini ghadab, kemarahan dan kebencian. Yang mengarah pada kebencian dan kemarahan. Dan apabila kalian mengerjakan dari kebaikan yang, bukan apabila, dan apapun kebaikan yang kalian lakukan, dan apapun kebaikan yang kalian lakukan, Allah mengetahuinya. Sungguh Allah mengetahuinya. Fayujazi, Dan Allah akan membalas semua amalan kalian. Wahuzu li anfusikum, dan ambillah untuk diri kalian zadan, zadan tambahan ya Ustaz ya. Bekal. Bekal dari bekal dari makanan dan minuman untuk perjalanan haji. Naam. Wazah dan bekal amal soleh untuk kehidupan di akhirat. Naam. Dan maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Wa khofuni, dan takutlah kalian kepadaku. Wahai ashabi, di sini apa Ustaz menerjemahkannya? Ya, wahai para pemilik akal yang selamat, gitu. Wahai pemilik akal yang selamat. Baik, ya, barakallahu fiik. Wa jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Baik, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan tertentu. Ya, tidak seperti ibadah salat yang dilakukan setiap hari. Begitupun ya, Ramadan itu kan puasa Ramadan di bulan Ramadan, maka haji pun ada bulan-bulannya. Yaitu mulai dari bulan Syawal, Zulqa'dah, dan 10 hari dari bulan Zulhijjah. Apa maksud dari bulan Syawal dan Zulqa'dah? Jadi kalau seseorang berniat haji, kemudian dia berihram dari bulan Syawal, itu boleh-boleh aja, ya. Dia berihram dari bulan Syawal, dia tunggu sampai 10 hari dari bulan Zulhijjah, ini boleh, ya. Meskipun ini pasti akan memberatkan, ya. Karena ketika seseorang berihram itu, ya, maka ada larangan-larangan yang gak boleh dilakukan selama dia berihram. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَسَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجَّ. Maka siapa saja yang mewajibkan ya haji dengan berihram, maka tidak boleh rafas. Rafas itu adalah jima ya, dan hal-hal yang mengarah kepadanya. Jadi kalau seseorang sudah berihram untuk melaksanakan haji ataupun umroh, maka dia tidak boleh melakukan rafas. Rafas itu adalah jima dan hal-hal yang mengantarkan kepadanya. Misalnya bercumbu, kemudian merayu, ya, maka ini tidak boleh. Di antara larangan ihram adalah ini, jima dan hal-hal yang mendekatinya. Wala fusuqa, tidak pula ya kepasikan, ya. Kepasikan itu maksudnya adalah melakukan hal-hal yang mengeluarkan diri kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala jidala fil hajj, dan tidak boleh ada perdebatan dalam haji. Nah, ini ya. Kalau sedang berhaji, maka fokuslah dengan ibadah masing-masing, ya. Jangan sibuk ngobrol dengan teman. Ya, meskipun tidak ada larangan berbicara satu sama lain, ya. Kalaupun berbicara, ya berbicara dengan hal yang baik-baik. Jangan sampai ada debat. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ خَيْرِ يَعْلَمُهُ اللَّهِ, dan apa saja kebaikan yang kalian lakukan, Allah pasti mengetahuinya. Jadi apapun amalan saleh yang kita lakukan, Allah pasti mengetahuinya, mencatatnya, dan akan membalasnya dengan yang jauh lebih baik, insyaallah taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab, dan berbekallah kalian. Artinya kalau kita mau pergi haji, berkali diri kita dengan sesuatu yang membuat kita fokus pada ibadah hajinya, yaitu dengan membawa bekal makanan, ya, minuman, kemudian uang, agar kebutuhan kita ya terpenuhi selama ibadah haji. Dan alhamdulillah ya, kalau kita sebagai jemaah haji Indonesia, masya Allah, itu fasilitas dari pemerintah sangat baik ya, terutama untuk makan dan minumnya ini sangat melimpah selama haji. Fa inna khairaz zadi taqwa, maka sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bekal di sini baik bekal yang sifatnya fisik ya, seperti makan minuman, atau bekal ruhani, jiwa. Ini yang lebih penting. jangan sampai haji yang ya sekarang ini sulit sekali kita laksanakan, sudah sampai di kota suci, sudah melaksanakan haji malah disia-siakan begitu saja. Dan ini qadarullah terjadi, ya, banyak terjadi orang yang merindukan haji, namun ketika sudah di tanah haram, sudah berikhram, sudah wukuf di Arafah, malah ya melewati banyak kesempatan, ya malah sibuk ngobrol, sibuk ngerokok. Ini banyak kita saksikan di sana orang-orang yang semacam ini. Jadi bukannya mengisi ibadah hajinya dengan ya zikir, dengan baca Quran, malah sibuk ngobrol, sibuk ngopi, sibuk ngerokok. Ini banyak yang semacam ini, ya. Kalau kita lihat di tenda-tenda selama wukuf Arafah dan Muzdalifah, ini banyak yang semacam ini. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kalian kepada aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki ya akal yang selamat. Artinya kalau kalian memiliki akal, tentu kalian akan beribadah kepada aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, lanjutkan. Pak Erlangga ya. Iya Ustaz. Ya tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ لَيْسَ إِتُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَيْكُمْ ترجمين دولو. Oh, laisa itu bukan laisa alaikum. Bukankah dari bukan laisa alaikum junahun, bukan atas dosa, ya. Bukan atas kalian dosa untuk mencari keutamaan dari Rob kalian. Maka jika afatum itu bertolak, apa? Apabila kalian telah melaksanakan tawaf ifadah. Oh, apabila kalian telah melaksanakan tawaf ifadah dari Arafah ya Ustaz. Maka berzikirlah kepada Allah di Mas'aril Haram. Di Mas'aril Haram itu apa Ustaz? Apa namanya di ini apa di Muzdalifah? Wazkuruhu dan berzikirlah kepadanya sebagaimana dia menghidayahkan kalian, memberi hidayah kalian, dan kalian sebelumnya wa in kuntum, sekalipun kalian sebelumnya termasuk orang yang sesat, sekalipun kalian sebelumnya termasuk orang yang sesat. Laisa itu fil madinakis alaikum jar majrur, itu sebagai ini ya Ustaz, khobar laisa ya. Yang mana? Alaikum. Alaikum ya jar majrur khobarnya laisa, terus junahun. Junahun itu isim laisa, an itu harfun nasbin, tabatagu itu fil mudori dalam keadaan mansub. Wawnya sebagai fa'il. Fadlan itu mafulubih mirrobikum jar majrur. Fa itu isti'naf. Iza itu zorob, afatum itu filmadi, faila tum itu min arofatin jar majrur, fanya itu jawab syarat Ustaz. Jawab syarat uzkuru itu fil amr, Allah itu uzkuru fil amr, wawunya wawunya itu faila Ustaz. Nah terus lafazalah Allah itu maful bi ya indal mas inda itu zorob, al mas'ar itu mudaf bilai, al haram itu na'at man'ut. Wa itu harfu atfin, uzguru itu fil amr, waw sebagai fa'ilnya. Hunya itu maful bi, kanya itu harfu jarin, manya itu mausul ya, kama itu jar majrur, hada itu fil madi, kumnya itu maful bi, wanya itu harfu atfin, ini itu harfu jazmin, kuntum itu fil madi. Yang mana huruf jazm? In, Ustaz. In itu huruf harfu syartin ya? Oh iya, harfu satrin. Harfu satrin. Syartin bukan syartin. Oh iya, wa itu wa. Syartin. Syartin. Wanya itu wahal ya, Ustaz? Apa wa atau Ustaz? Ya, wahal lah. Oh iya. Ini itu harfu syartin. Kuntum itu fil madi, tumnya sebagai fa'il. Fil madi naqis. Tumnya isimnya. Oh, tumnya isimnya. Min qoblihi itu khobarnya. Hinya mudafilai. Lamina. Lanya itu apa, Ustaz? Lam taukit aja. Oh, lam taukit. Minat dolin itu jar majrur. Ayo. Laisa alaikum harajun fi ang tatlubu rizqan min rabbikum birribahi minat tijarati fi ayyamil hajji fa idza dafa'tum ba'da ghurubi syamsi raji'ina min arafatin wa hiya al makanu alladhi yaqifu fihi al hujjaju yaumat tasi'i min dzil hijjati fadhkurullaha bitasbihi watalbiyati wadduai indal mas'aril harami almusdalifatu almusdalifati wadhkurullaha ala alwajhi sahihi alladhi hadakum ilaihi walakad kuntum min qabli hadhal hadiyi fi dolali la ta'rifuna ma'ahul haqqo min qabli hadhal huda ya bukan hadiyi. Oh, oh ya, min qabli hadzal huda fi dalalin la ta'rifuna ma'ahul haqqo. Nah, bukan atas kalian harajun itu apa? Kesulitan ya. Dosa ya. Oh, dosa. Bukan masalah gitu. Ya. Bukan atas kalian dosa bagi kalian meminta menuntut rezeki dari Rabb kalian dengan keuntungan dari sewa menyewa di tijaro itu perniagaan perdagangan perniagaan di hari-hari haji maka jika kalian dafa itu bertolak ya Ustaz ya bertolak setelah terbenam matahari kembali dari Arafah Arafah adalah tempat yang mana wukuf yang mana dalam haji itu terjadi wukuf ya. Yang mana orang-orang berhaji wukuf pada hari ke-9. Yang mana orang berhaji wukuf pada hari ke-9 dari Zulhijjah. Maka berzikirlah kepada Allah dengan tasbih dan talbiyah dan doa di Mas'aril Haram yaitu Musdalifah dan berzikirlah kepada Allah di atas sisi yang benar ya. Wajih itu dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar, yang mana sebagaimana dia menghidayahkan kalian, memberi hidayah kepada kalian. Sungguh kalian sebelum petunjuk ini. Dan sungguh kalian sebelum petunjuk ini dalam keadaan sesat, tidak mengetahui bersamanya kebenaran. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan mir rabbikum. Tidaklah berdosa, ya bukan masalah bagi kalian apabila kalian mencari keutamaan dari Rabb kalian. Artinya tidak ada larangan melakukan jual beli selagi seseorang itu berhaji. Jadi enggak masalah kalau misalnya selagi berhaji ya diselingi dengan jual beli. Ini bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja jangan sampai ya, ibadah haji yang keutamanya sangat luar biasa ini akhirnya malah dikalahkan dengan kepentingan ya mencari keuntungan selama melakukan ibadah haji. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. Maka apabila kalian telah selesai, afatum ini afat bukan tawaf ifadah ya. Tapi maka apabila kalian telah selesai dari Arafah, maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala di Al-Mash'aril Haram. Karena kan memang urutan haji itu setelah kita wukuf di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah ya. Wukuf itu kan sampai terbenamnya matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi ba'da maghrib ya para jamaah haji akan dibawa ke Muzdalifah, ke Masyaril Haram. Sebagaimana di Arafah seseorang itu diminta untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah, kemudian membaca Al-Qur'an. Intinya kita mengisi ya 9 Zulhijjah itu dengan ibadah-ibadah. Maka setelah maghrib bertolak ke Muzdalifah untuk melaksanakan mabit di Muzdalifah sampai subuh ya. Jadi kalau jamaah haji Indonesia itu biasanya sebelum maghrib atau setelah maghrib itu akan diantar pakai bis ke Muzdalifah. Nah selama di Muzdalifah kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ. Dan berzikirlah kepadanya sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk kepada kalian. Artinya berzikirlah kepada Allah dengan cara yang sahih, dengan cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun kalian sebelumnya termasuk orang yang sesat ya. Jadi khitab ayat ini awalnya adalah untuk para sahabat yang sebelum datang Islam, yang mereka berada dalam kubangan ya kekufuran dan kesyirikan. Namun alhamdulillah setelah Allah berikan hidayah, mereka akhirnya bisa menjadi seorang muslim, bisa melakukan ibadah, sholat, haji dan sebagainya. Ini semua berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Ya Umi Ida ya. Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tsumma afidu min haitsu afadun nasu wastaghfirullah. Apa maksudnya haitsu? Haitsunya jangan dipanjangin. Min haitsu afadun nasu. Ya. Syukur Ustaz. Tsumma afidu min haitsu afadun nasu wastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat afidu mengat apa artinya? Afidu afidu bukan bertolak ya Ustaz. Meninggalkan. Jadi afidus ini perintah untuk melakukan ini tawaf ifadah ya. Afidu itu tawaf ifadah Ustaz ya, bukan bertolak ya. Iya. Kemudian bertawaf ifadolah kalian dari tempat dari tempat di mana manusia pun dari tempat benar ya apa video ini bertolak ya iya bertolak apa bertolak iya makanya kemudian bertolaklah kalian dari tempat di mana manusia telah bertolak dan mohon ampunan kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tsumma harfu atfin afidu ini fi'lun madi ya Ustaz ya. Fi'lun madi Fi'lu amrin. Fi'l amr dia kan perintah. Oh iya iya puan. Fi'lun amr fi'lun amrin alwau sebagai fi'lu amrin. Fi'lu amrin alwau sebagai fa'ilnya min haitsu ini jar majrur afado fi'lun madi annasu sebagai fa'ilnya alwau harfi harfu atfin istawfiru fi'lun amra fi'lu amrin alwau sebagai fa'ilnya awahu maf'ulun bih. Inna harfu taukid wa nasbin awah lafzu jalalah sebagai isim inna gofurun khobar inna arrohimun khobar inna. Kemudian tafsirnya Waliyakunin defa'akum min arofati allati awan min arofati. Ini bisa aja bu bacanya biar. Oh, waliyakun ya, indifa'ukum ya, okay. Min arofati. Waliyakun indifa'akum min arofati allati indifa'ukum. Indifa'ukum. Oh ya, Afan. Isim kan ya Ustaz. Indifa'ukum min arofati allati afado minha ibrahimu alaihi salamu muholifina bidalika man la yakifu biha min ahlil jahiliyati was'alullaha ayyawfiro lakum dunubakum inna allaha ghafurun li'ibadihil mustawfirinat tasibina ta'ibina. Oh iya Fan. Al-mustawfirina al-mustawfirina ta'ibina rohimun bihim. Dan bergegaslah kalian dari Arafah yang merupakan tempat bertolak darinya Nabi Ibrahim alaihi salam yang mukhalifina ini orang yang menentang ya Ustadz ya. Maksudnya mukhalifina bidzalika yang apa namanya diselisihi oleh orang yang tidak ukhuwah. Oh, yang diselisihi oleh orang yang tidak apa ini ya kifu wukuf ya Ustaz ya. Nah, wukuf. Orang yang tidak wukuf di tempat itu ya di ya, biha ya. Dengannya dari kaum jahiliyah. Dan mohonlah kalian kepada Allah agar Allah memberi ampunan kepada kalian atas dosa-dosa kalian. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi hamba-hambanya yang memohon ampunan dan kepada orang yang bertaubat dan Maha Penyayang kepada mereka. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa afidhu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kalian dari tempat manusia bertolak. Itu bertolaklah kalian dari Arafah wastaghfirullah dan memohon ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Mengampuni lagi Maha Penyayang. Jadi Arafah ini termasuk inti dari ibadah haji, ya. Al-hajju Arafah, haji itu adalah Arafah. Kenapa begitu? Karena Arafah ini merupakan rukun haji, ya. Adapun Muzdalifah misalnya, kemudian menghabiskan hari-hari pada hari tasyrik di Mina, ini semua adalah wajib haji. Kita mengetahui bahwasanya bedanya rukun haji dengan wajib haji. Kalau rukun haji ditinggalkan maka tidak sah hajinya. Sementara kalau wajib haji, hajinya tetap sah, hanya yang bersangkutan harus membayar dam. Ini yang membedakan antara rukun dan wajib haji. Ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Ya, Pak Edi, silakan baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asadda dzikra. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan jika kalian selesai melakukan ibadah haji, maka ingatlah kepada Allah seperti dengan seperti mengingat ya. dengan mengingat nenek moyang kalian, orang tua kalian, Pak. Iya. Atau lebih dari itu, atau dengan pengingat lebih daripada itu. Dan barang siapa yang manusia yang siapa yang berkata Rabbana atina fid dunya, Pak, Tuhan kami berikan kepada kami di dunia ini, wa ma lahu fil akhirati, dan tidak ada baginya yang di hal-hal yang di akhirat, min kholak, dari apa yang diciptakan. Maksudnya dia tidak mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat gitu ya? Iya. Dia tidak mendapat sedikit pun bagian di akhirat. Ma harfu atof? Mana ma fa'al ya? Fa'al. Taif, alfa'u harfu atfin terus? Fa harfu atfin, id harfu dorof ya? Itu dorof bukan id ya, ida dorof kodo itum fi'il madhi fa'ilnya tum manasikakum manasik sebagai maf'ul bi kumnya mudhof ilai fadkuru fa alfa sebagai harfu jawab udkuru fi'il amr alwawu sebagai fa'ilnya Allaha adalah maf'ul bi kadzikri jar majrur kumnya sebagai mudhof ilai aba'akum aba'a ini maf'ul bi kum sebagai maf'ul bi juga deh kok kum maf'ul bi juga mudhof ilai oh iya aba'a mudhof ilai kum sebagai mudhaf ilai au harfu atfin asyadda dzikra asyadda sebagai taukid oke okay, sudah asyadda enggak ma'tuf dong kan ada au oh jadi, iya ma'tuf asyadda sebagai ma'tuf dzikra adalah sebagai sifat daripada asyadda bukan tamis. Oh, tamis ingat kalau ada isim tafdil setelahnya ada yang masuk maka dia adalah tamis ya. Dikro kan sintadir kan asyadda. Nah. Ya, dikro adalah tamyiz daripada asyadda. Nah. Enggak kelihatan Ustaz ya. Ketutup Ustaz ya. Hah? Kebuka kok. Ya, tuh. Yang file saya. Fa'idha. Faminan nasi sekarang. Faminan nasi. 200 ya? Iya, faminan nasi sekarang. Oh, Faminan nasi mayakulu. Setelahnya Pak. Faida qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum abaakum aw asyad. Oh iya iya iya, Mas, maaf. Faminan nasi mayakulu fa harfu atin. Minan nasi jar majrur man mausul yakulu adalah silanya kembali ke man. Robbana adalah maf'ul bi. Atina Robbana maf'ul bi. Robbana itu ini apa namanya, doa, doa. Jadi Robbana itu asalnya ya Robbana. Robba itu munada. Robbana adalah munada. Atina adalah fi'il amar. Fitulnya jarmat. Atina ini lengkap dia. Fi'il amar, fa'ilnya anta, kemudian naknya maf'ul bi. Ya, atina adalah fi'il amar, fa'ilnya anta, na itu sebagai maf'ul bi. Fitulnya adalah jarmat jurur. Wa harfu atuf, wa harfu atfin. Ma ma itu tidak, itu harfu nafi lahu jar majrur fil akhirat. Dulu wa ma lahu ni ma-nya apa kira-kira? Tidaklah. Tidak ya, benar ya, harfu nafian terus lahu. Lahu jar majrur. Fil akhirati jar majrur min kholak jar majrur. Baik ya. Ya, baik tafsirnya. Faida atmimtun. Faida atmamtum. Faida atmamtum ibadatak ibadatukum ibadatak ibadatukum ya ibadatakum ibadatukum faro faro faroktum min a'ma wa faroktum min a'malil haji wa faroktum min a'malil haji fa'aksiru min fa'aksiru ini fa'aksiru fa'aksiru min zikrillahi wassana'i wassana'i alaihi mislu dikru mislu zikrikum dikrikum mufakhiro mufakhirul aba'akum mufakhiro aba'ikum mufakhiro aba'ikum wa'a domu wa adomu min dalika faminan nasi fari faminan nasi fariku yaj'alu amhu ad-dunya faqat faj'alu apa maksud faj'alu apa tadi hammu ya amhu yaj'alu hammuhu ad-dunya faqat yaj'alu hammuhu ad-dunya yaj'alu hammahu ad-dunya faqat yaj'alu hammahu ad-dunya faqat fayad'u qailan rabbana atina fid dunya hasanah wa ma rabbana atina fid dunya sihatan wa malan wa auladan wa haula'i laisa lahum fil akhirati hazzun wala nasibun li raghbatihim anha wa qasrin hamihim ala dunya dan jika kamu menyelesaikan ibadah kalian faraghtum min a'mal maka ya, dan kalian telah selesai dari amalan-amalan haji. Amalan ya. Faroktum farok maka min a'malil haji. Faroktum itu apa sih? Telah selesai dari amalan-amalan haji. Telah selesai dari amalan-amalan haji maka sebagian besar maka perbanyaklah mengingat Allah dan memujinya. Dan memujinya seperti kalian memuji sebagaimana kalian menyebut-nyebut orang tua kalian dalam ya membanggakan yang lebih banyak bukan seperti itu maksudnya pujilah Allah lebih besar dari kalian menyebut membanggakan orang tua kalian, kayak gitu. Pujilah Allah lebih besar daripada kalian membanggakan orang tua kalian. Dan sebagian manusia ya ja'alu menjadikan fokus utamanya hanya dunia saja. Fokus utamanya pada dunia saja, maka berdoalah. Maka mereka pun berdoa sedikit. Kok sedikit sih? Qalilan itu bukan qalilan, Pak. Ini qalilan itu maksudnya berkata. Oh iya. Maka mereka berkata, Tuhan kami, Rob Tuhan kami, berilah kepada kami dunia. Berilah kepada kami di dunia kesehatan dan harta benda dan keturunan dan selain dari itu bagi mereka. Bukan, itu berbeda lagi. Dan tidak ada. Dan mereka itu tidak mendapatkan. Iya deh. Iya. Akhirat. Hadzun nama nas itu sama bagian. Bagian ya. Lirobatim anha karena mereka enggan terhadap akhirat. Karena mereka enggan terhadap wakosri dan terbatasnya cita-cita mereka terhadap dunia. Dan terbatasnya cita mereka terhadap dunia. Baik, ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Bukan yang itu ya, yang atasnya. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Maka apabila kalian telah menyelesaikan ibadah haji kalian, rangkaian ibadah haji kalian, maka berzikirlah, sebutlah nama Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana kalian menyebut nama ya, nenek moyang kalian. أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. Atau lebih baik lagi. Karena memang ibadah haji ini diantara yang dianjurkan, yang kita lakukan selama ibadah haji, dan juga setelahnya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Maka diantara manusia, ada orang yang berkata, ada orang yang berdoa, رَبَّنَا, Rabb kami, atina fid dunya. Berilah kepada kami di dunia ini kesehatan, harta benda, dan anak-anak. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dan mereka tidak mendapatkan bagian dari akhirat sedikit pun. Nah ini, kita jangan sampai menjadi orang yang seperti ini. Kenapa? Karena mereka hanya menjadikan dunia sebagai sebesar-besar cita-cita mereka. Makanya ada doa yang sangat bagus sekali. Allahumma la taj'alid dunya akbaro hammina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan dunia sebagai sebesar-besarnya pengharapan kami, sebesar-besarnya fokus kami. Karena di zaman sekarang kita saksikan banyak sekali orang yang menjadikan dunia sebagai satu-satunya tujuan, seakan-akan ya tidak ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Adapun seorang muslim memandang bahwasanya dunia ini hanyalah tempat sementara, ya. Tempat sementara, dan ia merupakan ladang yang nasibnya di akhirat sangat ditentukan dengan amalannya selama di dunia. Maka inilah harusnya yang dimiliki oleh seorang muslim. Tidak menjadikan dunia sebagai sebesar-besar harapannya. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang karena terlalu fokus sama dunia, pada akhirnya, وَمَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. Dan dia tidak mendapatkan bagian ya di akhirat walaupun sedikit ya. Kita jangan sampai seperti ini. Nah. Ya, kita lanjutkan. Ibu Reni ya. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan dari mereka ada yang mengatakan, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jagalah atau peliharalah kami dari api neraka, dari siksa neraka. Al-wawu harfu atfin atau harfu istiqnaf, minhum jar majrur, man ini nah, minhum ini jar majrur sebagai khobar. Oh ya, sebagai khobar muqaddam. Man ini isim mausul sebagai mubtada muakhor, yaqulu fi'il mudhari, fa'ilnya man, kembali ke man. Robbana ini munada dari apa namanya, harfu nida yang dihapus ya, robbana. Ati ini fi'il amr, na maf'ul bih, fid dunya jar majrur, hasanah maf'ul bih yang kedua. Al-wawu harfu atfin, fil akhirati jar majrur, hasanah maf'ul bih. Al-wawu harfu atfin, qi ini fi'il amr, na'nya maf'ul bih, azaba maf'ul bih yang kedua, an-nari mudhaf ilaih. Wa minan nasi fariqum mu'minun yaqulu fi du'aihi, Rabbana atina fid dunya afiyatan wa rizqan wa ilman nafi'an wa amalan salihan wa ghayra dhalika min umuri dini wa dunya wa fil akhiratil jannah wa srif anna azaban nar wa hadha du'a'u min ajma'il ada'iyati wa lihadha kana aktharu du'a an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama sabata fi sahihin fi sahihaini fi sahihaini dan dari manusia dan di antara manusia ada orang-orang yang beriman yang berkata dalam doanya, ya Rabbana, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kesehatan, keselamatan, rizki, ilmu yang bermanfaat, dan amal solih di dunia tadi, dan perkara-perkara lain dari perkara agama dan dunia lainnya, dan di akhirat jannah, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Dan itu jauhkan maksudnya. Oh, jauhkan maksudnya. Ya. Dan jauhkan kami dari azab neraka. Dan doa ini merupakan doa yang komplit gitu ya Ustaz ya, yang mengumpul ya, yang apa lakar. Kumpul ya, yang komplit, karena dalam doa ini dulunya dibaca ya, banyak dibaca oleh bukan itu oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan doa ini gitu ya, sebagaimana hal tersebut disebutkan gitu ya dalam sahihain, dalam ya, telah tetap di dalam dua kitab sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, taib. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Afik barakallahu, jazakallahu khair. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Dan di antara manusia ada yang berkata dalam doanya, rabbana atina fid dunya hasanah, Rabb kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhilah kami dari azab neraka. Dan ini di antara doa terbaik yang harusnya kita bacakan setiap hari ya. Entah di dalam sholat kita atau setelah sholat kita, ini harus sering-sering kita ucapkan. Ya, ini doa ini kalau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan doa sapu jagat ya. Kenapa? Karena doa ini yang mencakup kebaikan di dunia. Artinya kebaikan di dunia berarti kita memohon kesehatan, yang memohon ilmu yang bermanfaat, kita memohon rezeki yang halal, kita mohon dimudahkan agar ya dimudahkan dalam beramal, Jadi semua hal yang baik di dunia kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di akhirat. Ya, tentu yang namanya kebaikan di akhirat ya artinya dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa qina adzaban nar, dan jauhilah kami dari adab neraka. Jadi ini dikenal sebagai doa sapu jagat karena kandungannya yang paling lengkap ya. Mengandung semua hal yang kita butuhkan untuk bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Ini berbeda dengan orang-orang yang orientasinya hanya dunia. Ya, jadi mereka hanya mengatakan Rabbana atina fid dunya. Mereka tidak mengharapkan kebaikan di akhirat. Kenapa? Karena fokusnya hanya dunia saja. Adapun seorang muslim senantiasa mengharapkan kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Karena mereka yakin bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah kehidupan sementara saja. Ya, adapun kehidupan yang kekal abadi nanti di akhirat ya. Nah, baik terakhir. Ayo prayoga ya. Ya prayoga. Atau mungkin yang lain ya, siapa yang belum nih? Atau Ibu Siwi ya? Alhamdulillahimmanasyaitanirrojim. Ula'ika lahum nasibum mimma kasabu. Wallahu sari'ul hisab. Mereka memperoleh bagian dari apa yang diusahakan dan Allah maha cepat hisabnya. Ya Ustaz. Ya. Ulaika isim isyarah Ustaz. Isim isyarah mubtada. Isim isyarah mubtada lahum jar majrur nasibun khabar mimma jar majrur Ustaz. Mimma jar majrur iya. Ya, kasabu fi'il madi wawnya fa'il. Naam. Wallahu waw harf atof lafuz jalalahnya mubtada sari'ul hisab mudof ilai. Enggak, sari'unya khobar dulu. Khobar sari. Al-hisabi baru mudof ilai. Oh gitu. Sari'u khobar al-hisab mudof ilai. Baik, memutas. Yuk, baca tafsirnya. Ulaika da'una bihada du'ai lahum sawabun azim bisababi maka sabuhu minal a'mali salihah wallahu sari'ul hisab muhsin a'mala ibadihi wa mujazihim biha. Mereka orang yang menyeru orang gitu, yang berdoa dengan doa ini. Oh, mereka orang yang menyeru dengan doa ini baginya pahala yang besar. Nah. Dikarenakan apa yang diupayakan dari amal yang baiknya dan Allah maha cepat hisabnya. Muhsin al-mali apa Ustaz Muhsin al-mali? Menghitung, mencatat. Oh. Allah maha mencatat amal dari amal dari ibadah. Ibadah itu bukan ibadah, hamba-hambanya, amalan hamba-hambanya. Allah maha mencatat amal hamba-hambanya dan membalasnya gitu ya Ustaz. Dan membalasnya ya. Taib barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Mereka itulah orang yang memperoleh bagian dari apa yang mereka usahakan dan Allah Maha cepat hisabnya. Jadi orang-orang yang berdoa dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang mendapatkan pahala yang agung dari sisi Allah Subhanahu wa taala dengan sebab ya amalan saleh yang mereka lakukan. Wallahu sadul hisab, dan Allah itu Maha cepat hisabnya. Muhsin a'mal ibadihi, Maha menghitung, Maha mencatat amalan para hambanya. Wa mujazihim biha, dan Allah Maha membalas perbuatan para hambanya. Baik, mungkin sampai sini ya pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.